Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Nabi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di bulan Syawal hari yang kedua ini kita bisa mengawali kembali kuliah subuh online. Sebelum kita ikuti kuliah subuh ini, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menerima amal saleh kita semuanya. Kali ini kita akan memasuki tips yang ke-17. Ada di halaman berapa maksud sama? Halaman 33. Silahkan dibaca Mas Anjasa. 17. Berpikir positif. Ya. Apa? Berpikir positif. Kita tahu ada positif, ada negatif. Positif artinya apa Mas Anjasa? Baik. Baik. Negatif apa artinya Mas Anjasa? Buruk. Nah, jadi orang itu berpikir, dia bisa berpikir yang baik, bisa berpikir yang buruk. Ya. Seperti apa contohnya? Abi kasih contoh misalnya. Baik, bisa. Gak baik? Hah? Gak baik? Gak bisa. Kebalikannya. Ya. Baik, sukses. Gak baik? Gagal. Ya. Baik, diterima. Gak baik? Ditolak. Ya, kebaikannya diterima adalah ditolak. Ya. Baik, dapat duit. Gak baik, gak dapat duit. Ya. Baik, masuk surga. Gak baik, masuk neraka. Itu namanya berpikir positif. Selalu memikirkan sesuatu yang baik-baik. Ya. Bukan malah memikirkan yang buruk-buruk. Kenapa bisa demikian? Lanjut, Mas Usama. Hal bermanfaat yang dapat dilakukan. Ketahuilah. Ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, stop. Ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Jadi pola pikir kita itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Contoh ya, kayak gini. Mas Anjas, ayo dihafalin setengah halaman. Susah. Ketika disuruh kayak gitu, jawabannya apa? Susah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan susah beneran. Ya. Saya lebih percaya sama Mas Anjas atau lebih percaya sama Allah? Lebih percaya sama siapa? Allah. Karena Allah itu mengatakan Quran itu susah atau mudah? Mudah. Apa ayatnya maksud sama? Astagfirullahaladzim. Yang terulang berapa kali? Masya Allah, santai, surkasa. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarna. Sungguh kami telah. Di mana kata-kata sungguh kami telah itu diambil dari apa, Mas Abdurrahman? Hah? Lam. Lamu taukid. Walaqad yassarna al-Qur'ana. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mudah. Jadi kenapa kemudian Mas Anjas mengatakan susah? Ya. Nambah hafalan, muroja'ah, setoran hafalan, susah. Ar-Rahman, balik-balik. Jangan berpikir susah. Berpikirlah apa? Apa Mas Anjas? Berpikiran mudah. Ya. Aduh susah nih, kita udah bulan Syawal masih bangun malam tahajud lagi susah. Jangan berpikir susah, berpikirlah mudah. Kenapa? Karena pola pikir kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Dan nanti anak-anakku akan menghadapi begitu banyak problematika dalam kehidupan. Ya. Misalnya, tamat dari pondok pengen masuk ke Madinah. Ya. Berpikirlah diterima. Ya. Bukan berpikir apa? Ditolak. Enggak, berpikir diterima. Ya. Itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita berikutnya. Maka mulai sekarang, berlatihlah untuk berpikiran, apa tadi? Positif. Ya. Berlatihlah untuk berpikiran positif. Sakit misalnya. Sedang apa? Sakit. Berpikir positif apa? Pikiran positifnya? Sembuh. Ya. Kapan sembuhnya? Lama atau cepat? Cepat. Itu namanya pikiran positif. Ya. Mungkin enggak sembuhnya sekarang? Mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat siapa? Buat Allah Azza wa Jalla. Makanya kita disuruh berdoa. Dan coba perhatikan doanya. Apa coba Mas Abdurrahman doanya? Kalau orang lagi sakit, doain diri sendiri gimana? Allahumma. Enggak. Allahumma Rabb. Terus? Shifa'an la yughadiru saqaman. Perhatikan. Apa terakhirnya? Shifa'an la yughadiru saqaman. Ada yang tahu artinya apa? Hah? Shifa'an. Apa artinya shifa'an? Sembuhan. La yughadiru saqaman. Yang tidak apa? Menimbulkan. Tidak menyisakan penyakit. Berarti apa? Sembuh apa? Total. Itu yang kita diajarkan lama-lama kita. Sembuh total itu artinya full sembuhnya. Gak ada ekses-ekses negatifnya itu gak ada. Sembuh total, tal. Ingat gak peristiwa perang Khaybar? La'u'tiyanna rayata gadan. Besok aku akan berikan panji peperangan kepada seseorang. Yaftahullahu ala yadaih. Orang ini akan menaklukkan benteng Khaybar yang susah sekali untuk ditaklukkan. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasul. Orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yutaha. Semuanya berharap dapat kehormatan untuk megang bendera itu. Ternyata siapa yang dapat? Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu ketika dicari Ali enggak ada. Ternyata sakit. Kemudian Nabi SAW obati, ya. Ka'an lam yakun bihi wajah. Saat itu juga sembuh total. Seakan-akan enggak pernah sakit. Dahsyat. Mungkin itu. Namanya kesembuhan itu mungkin. Dan kesembuhan total. Kita diajarin oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpikiran positif. Ya. Mas Luka. Jika. Jika pikiran Anda selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi agama maupun dunia. Maka hidup Anda akan bahagia dan sejahtera. Ya. Jika pikiran Anda selalu tertuju kepada sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dunia. Jadi pikiran kita itu apa yang bermanfaat buat agama dan dunia. Dunia dan akhirat. Maka hidup kita akan bahagia. Nah inilah anak-anakku. Berlatihlah kita untuk memiliki target. Ya, target kebaikan. Ada kisah menarik anak-anakku. Para pendengar, para pemirsa. Jepang. Apa? Jepang. Jepang itu biasa mengimpor ikan. Apa? Mengimpor ikan. Dari mana? Dari negara lain. Ya, dari negara lain. Tapi ikan itu sampai di Jepang selalu mati. Jadi Jepang itu penginnya mengimpor ikan masih hidup. Bayangkan Jepang Indonesia jauh apa enggak? Jauh. Ya. Kalau seandainya pakai kapal itu bisa berhari-hari, bahkan mungkin bisa berminggu-minggu. Coba bayangkan ikan sampai ke Jepang, penginnya mereka hidup. Mereka penginnya fresh. Tapi ternyata rata-rata negara manapun yang ngimpor, selalu sampai sana banyak yang mati. Mungkin kita aja dari pasar ikan sampai ke sini, naik mobil kemudian goyang-goyang kayak gitu, yang cuma berapa menit, seberapa jam itu aja ikannya pada mati sebagian, pada mabok, pada ini dari negara ke negara yang lain ya, pulang untuk matinya besar. Akhirnya setelah gagal, pemerintah Jepang punya ide. Ada yang tahu caranya? Ada kolam terus? Dikasih makan ikan kecil. Ya, bagus. Dia baca buku jurnya. Jadi, ikannya itu ditaruh di kayak semacam kolam. Terus, dikasih makannya itu bukan pelet. Dikasih makannya adalah ikan kecil-kecil. Jadi, ikan besar-besar itu yang mau diimpor itu, selama perjalanan dia sibuk untuk apa? Untuk ngejar. Sehingga sehat. Ya. Itulah kalau orang punya target. Jadi jangan sampai kita liburan ngapain? Tidur. Targetnya apa? Tidur, jangan. Liburan ini saya punya target pengin mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Apa Jas? Mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Punya target. Orang yang punya target dia akan hidup. Ya. Kenapa? Karena dia akan bergerak mengejar target tersebut. Ya. Tapi pasanglah target-target yang positif. Ya, lanjut. Mas, siapa yang belum baca? Mas Ruka udah ya? Mas Abdurrahman? Jika tidak maka Anda akan mengalami hal yang sebaliknya. Jika tidak maka Anda akan mengalami hal yang sebaliknya, yaitu ketika dia tidak punya pikiran positif, maka dia akan hidupnya tidak nyaman, tidak bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.